Siapa dia yang hitam manis, gadis ayu berbaju biru, rambut panjang menyapu pinggang, walahalah kelipnya bukan kepala. Aduh aduh goyang pinggulnya, menggoyahkan iman di dada. Kain batik dari Jogja, tapi mampu Jawa punya. Masya Allah duh manisnya. Hey hey hey salamah, cuci baju mandi pagi di pinggir kali. Hey hey hey salamah, siang hari bawa nasi pergi ke sawah. Hey hey hey salamah, gadis ayu putri bungsu anak Pak Haji. Diam-diam ku jatuh hati, jatuh cinta padamu. Aduh salamah. Di dada kain batik dari Jogja, tapi bambu Jawa punya. Masya Allah aduh manisnya. Hey hey hey salamah, cuci baju mandi pagi di pinggir kali. Hey hey hey salamah, siang hari bawa nasi pergi ke sawah. Padamu aduh salama. Oh salama. Oh salama. Oh salama. Aku cinta padamu. Oh salama. Oh salama. Oh salama. Come back.